Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin imatil iman wa islam asyadu wa la ilaha illallah wa dahu la syarika wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasul nabiya ba'da wa masalli ala muhammad wa ala muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barik ta'ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun majid. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baik, tidak henti-hentinya kita muji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang telah mengumpulkan kita dalam rumah-Nya ini, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang Nabi katakan, barang siapa yang pernah mengucapkan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut maka dia pasti masuk surga. Meskipun dia mungkin tak pernah beribadah, asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dengan kalimat itulah menjadi jalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat berpuasa baik dan benar utamanya gimana? Olahraga dulu sebelum olahraga dulu lalu sahur, atau sahur dulu lalu olahraga? Olahraganya menjelang berbuka aja, jangan di sahur. Jadi menjelang berbuka olahraga, misalkan berbuka jam 6 gitu kan. Lalu teman-teman olahraga aja jam setengah 6 gitu kan. Jadi kalaupun capek ataupun haus langsung bisa berbuka habis itu. Ya, jadi olahraganya cukup di menjelang berbuka aja. Ya. Apa bentuk olahraganya? Banyak banget. Sekarang itu kalau Anda lihat di Play Store atau di Play Store dan Google Store itu, atau mungkin Apple Store gitu, itu ada beberapa jenis olahraga yang kita bisa kerjakan sih di rumah. 7 minute workout misalkan. Ya, itu bisa. Hanya butuh 7 menit tapi keringatnya luar biasa banyak. Ya, itu bisa Anda install ya di handphone nanti. Bagaimana jurus sehat untuk orang-orang yang cuci darah? Pengalaman saya ada banyak pilihan sih ya, ada banyak pilihan. Pilihan pertama menggunakan salah satu daun yang tinggi banget kalsiumnya. Ini pengalamannya, yaitu daun kelor. Daun kelor itu bisa dipakai untuk orang yang cuci darah, cumannya adalah kita tetap harus ikut rules-nya. Misalkan di rumah sakit disampaikan bahwa hanya boleh minum 300 ml sehari, maka sebagian dari air itu nanti di luar air putih itu Anda pakai untuk ngerebus atau minum air kelornya. Tuh. Itu yang pertama bisa. Atau menggunakan akar alang-alang juga bisa. Ya, akar alang-alang juga bisa. Ada sebagian yang menyarankan juga konsumsi baking soda. Ya, baking soda. Saya ini tidak ada pengalaman, tapi katanya ada yang berhasil. Ya, jadi saya tidak berani menyarankan, tapi kalau mau coba silakan aja. Karena ya kalau bahasanya tohnya juga, kalau orang udah cuci darah biasanya itu begitu terus gitu kan. Kenapa kita coba pilih yang lain gitu kan? Kayak ada ibu-ibu pernah satu hari di kajian lah ditanya ke saya dengan wajah memelas gitu kan, nangis sedih lah gitu kan gara-gara penyakit tiroidnya tuh. Saya bilang sama beliau, "Bu, ngapain nangis?" Saya bilang, toh dengan atau tanpa penyakit ini ibu tetap akan mati kok, saya bilang. Benar kan? Kenapa harus sedih gitu kan? Karena sedihnya itu justru malah melemahkan badan kita gitu loh. Wake up ya. Udah bangun aja lah dari kesedihan kita gitu. Hadapi aja. Kalau mau mati, mati aja. Gitu loh. Apa harus takutin? Tinggal kita siap-siap aja ya. Jadi itu yang mungkin saya sarankan. Jadi termasuk akar alang-alang ini kalau gak salah saya pernah saya sarankan dicampur dengan daun serai. Ya, itu bisa dipakai membantu ya. Perkara kesembuhan itu semua sama Allah aja. Nah, ini. Apakah balsamic vinegar bisa digunakan untuk salad sayur? Kenapa enggak balsamic vinegar? Saya enggak tahu apa ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau memang enggak ada bahan kimia enggak apa-apa. Dan halal ya. Saya belum tahu balsamic maksudnya apa. Karena saya bukan ahli masak-memasak. Tapi kalau saya biasanya kalau pun bikin salad, teman-teman bisa pakai sayuran biasa, kemudian ada kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih potongan kurma, kasih zaitun, udah enaknya minta ampun. Ya, jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih potongan kurma, serpihan kurma tadi, ya, itu udah cukup. Ya. Jadi ketika jeruk nipis ketemu sama zaitun, itu enak banget. Dan tambahkan sedikit dengan himsal, garam. Itu bisa. Bagaimana cara menghindari sakit tipes yang terkadang timbul rutin 1 tahun 2-3 kali. Jadi gini teman sekalian, tubuh kita tuh kalau terkondisikan baik, Anda akan jarang kena penyakit. Saya tanya, di sini yang sudah mulai hidup sehat, mulai gak? Atau sudah mulai gak merasa penyakit-penyakit yang biasa datang itu udah gak datang lagi? Ya betul kan? Jadi kalau kita bicara penyakit, jangan spesifik ke penyakitnya yang kita obatin, tapi spesifik badan secara umum. Benerin aja badannya. Konsep benerin badan seperti apa? Benerin perut, puasa, makan yang sehat, produk ciptaan Allah, gitu lah sebenarnya. Nanti lama-lama dia akan bonusnya banyak gitu loh. Mau tipes, mau apa, termasuk kalau Nabi mengatakan berbuka apa berbekam tiap bulan, maka waktu-waktu tertentu yang Nabi pernah menyampaikan atau Nabi menyampaikan berbekam, berbekam tanggal itu. Contoh Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada setiap bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Dengan sebelumnya diawali dengan apa? Puasa. Kan gitu rules-nya. Jadi ibarat kata kalau boleh saya katakan, kalau kita benar-benar ikutin polanya Nabi teman-teman sekalian, harusnya kita jarang sakit. Anda bayangkan 2x4 seminggu puasa Senin Kamis, 8 hari loh sebulan kita puasa, coba bayangin. Udah bahasa saya itu di tune up-nya setiap 2 minggu, 2 hari sekali dalam 1 minggu. Itu belum puasa ayamul bid-nya loh. Belum cerita kalau tadi saya katakan kita melaparkan diri, belum. Saya katakan kalau udah kayak begini tenang aja penyakit enggak bakal datang. Apalagi kita lebih banyak mengkonsumsi kayak tadi uwu, jahe, serai, kurma segala macam gitu gitu loh. Jadi penyakit itu jangan diobati penyakitnya, tapi masalahnya apa gitu loh. Orang tipes masalahnya apa? Perut masalahnya. Tampah semua banyak masuk badannya gitu loh. Apakah ada terapi makanan untuk lansia yang sudah pikun sama halusinasi? Kacang. Ya, kacang-kacangan itu bisa. Tapi kuncinya adalah kalau mau kita tidak pikun, kata kuncinya apa? Perbanyaklah baca Quran mulai sekarang. Itu kata kuncinya. Quran akan mencegah seseorang itu pikun. Biasakan baca Quran. Jadi mulai sekarang, kalau saya sarankan sama sekali, kalau Anda sudah biasa baca Quran satu hari satu lembar, naikin dosisnya. Dua lembar, tiga lembar, sampai sejus, dua jus gitu loh. Dinaikin terus. Dia akan jadi obat, dia akan jadi penyembuh, dia akan jadi berkah yang luar biasa. Tiba-tiba Anda pengen belajar tentang arsitek, Al-Quran ngajarin Anda nanti. Asal Anda dekat atau kita dekat sama Al-Quran. Anda pengen belajar ekonomi, tiba-tiba dengan kuasa Allah Al-Quran mengajarkan kita tentang itu. Begitu hikmah Quran itu. Rasul tidak pernah mengutus Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabatnya untuk belajar ekonomi atau belajar militer ke Roma atau Persia loh. Yang diajarkan apa? Al-Quran. Dasyatnya Quran. Sayangnya kita zaman sekarang tidak terlalu dekat sama Quran. Maka salah satu yang saya sarankan supaya kita lebih dekat dengan Quran, declare yourself, nyatakan diri Anda, ana sahibul Quran. Saya mau jadi sahabatnya Quran. Semua akan mati. Kita, saya, semua. Tapi Quran nanti akan menemani kita. Maka jadikan kita sebagai sahabat Quran. Sedih dikit, baca Quran. Bahagia sedikit, baca Quran. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Sehingga nanti apa? Handphone Anda mulai sekarang, saran saya, enggak ada silain kecuali Quran sama kajian. Kalau mau pinter, mobil Anda misalkan masih ada CD-CD lagu, musik, segala macam, ganti sama kajian. Bisa di-download sekarang semua kan. Saya alhamdulillah di mobil saya itu ada 600, ada 700 judul kajian. Jadi enggak habis-habis ya. Siro itu semua ada, perang Uhud, Badar, semua ada. Jadi sejam kalau saya macet, saya sudah dapat satu ilmu di sana. Gitu polanya. Anda yang biasa jogging, jangan lagi dengar musik, dengerin Quran waktu jogging. Gitu. Ya, ini kan dahsyat tuh, tiba-tiba kok saya jadi pintar. Dan minta, ketika kita baca Quran teman sekalian, minta sama Allah, ya Allah, dengan wasilah keberkahan Quran ini, cerdaskan diriku, bisa minta kayak begitu. Dengan wasilah Quran yang ku baca ini, ya Allah, maka hilangkan penyakitku, bisa kayak begitu. Dengan wasilah Quran ini, ya Allah, maka izinkan aku ketika aku mati, nanti aku bisa membaca dia, ya Allah, gitu. Asik, Pak. Jadi nanti kematian tuh bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Maka Nabi katakan apa? Ada dua penyakit yang gak bisa disembuhkan, yaitu pikun ya dan kematian. Ya, seperti itu. Jadi boleh dimakan itu dan perbanyak makan yang tinggi omega 3 ya. Nutrisi apa yang dimakan untuk orang yang kurus? Protein sama karbohidrat. Tapi proteinnya harus protein yang baik ya. Jadi karbohidrat contohnya apa? Kayak beras merah, beras hitam gitu loh. Protein contohnya apa? Ya tadi ikan. Dan protein tidak mesti Anda dapatkan dari hewan. Tidak mesti. Jadi kalau realnya, tapi benar juga sih. Ada satu dokter bilang, dia bilang sebenarnya kita tuh makan daging cukup 4 kali sebulan. Daging hewan loh. Kenapa? Karena gigi taring kita cuma 4, dia bilang. Kan gigi taringnya cuma 4 kan? Artinya taring tuh fungsinya apa? Untuk mengoyak, merobek yang sifatnya protein di hewan gitu kan. Makanya hewan yang giginya taring semua makan daging tiap hari kan, kecuali kucing. Kucing itu kan taring banyak kan, tapi sepertinya kucing zaman sekarang mulai tawaduk karena zaman susah ditahu mungkin, kasih tempe, tahu, kerupuk dia makan. Kucing sekarang tawaduk, tahu suannya agak susah sekarang, cari daging buat dia.

ketika ibu saya kontrol, ibu saya menyarankan untuk suntik 3 kali dan USG untuk mengantisipasi kanker turunan. Perlukah saya mengikuti anjuran dokter? Terserah. Saya tidak maksa. Jangan benturkan saya sama dokter. Nanti saya dimusuhin. Anda punya hak terhadap badan Anda. Anda punya hak dengan sikap Anda. Dan itu bukan urusan dokter semua. Maka saya sampaikan kepada teman sekalian, ada baiknya juga teman-teman, Anda mungkin orang tua sakit atau kita sendiri sakit, minta petunjuk, sholat taubat, minta ampun sama Allah, lalu angkat tangan doa, ya Allah, aku adalah ciptaan-Mu gitu loh. Maka berikan aku petunjuk, obat, tumbuhan, atau apapun yang Kau ciptakan yang bisa ngobati dengan izin-Mu, ya Allah, mudah, murah, dan bisa kudapatkan di mana saja. Gitu doanya. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba ketemu ini, ketemu itu, begitu. Kita tuh seringnya apa ketika sakit yang dicari siapa? Dokter. Dokter tidak menjanjikan apapun, herbalis juga tidak menjanjikan apapun. Kita lupa ada Allah gitu loh. Ya. Jadi minta petunjuk sama Allah. Jadi saya katakan kayak begini, apa yang harus dikerjakan? Coba ngomong sama Allah, ngadu sama Allah. Nanti Allah akan kasih petunjuk. Dan kalau Allah sudah kasih petunjuk, biasanya Allah akan mudahkan semua, teman-teman sekalian. Bisa jadi gara-gara minum ini, minum itu, terus hilang semua, bisa. Termasuk puasa. Kata kuncinya, semua penyakit, teman sekalian, kalau kita mulai rutinkan puasa, akan banyak yang hilang. Ya. Jadi bayangkan kalau seandainya kita ya, kata mulai rutinkan puasa Senin Kamis, gak usah, misalkan gak Senin Kamis, ayam ubit aja 1 kali sebulan, udah cukup sebenarnya. Sisanya, kan ayam ubit itu 3 hari, 27 harinya kita mulai tidak banyak makan gitu, kalau memang gak mau puasa. Banyak penyakit bisa hilang dengan itu. Karena memang yang ciptakan kita itu Allah, dan prototipenya, role modelnya sudah ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Tinggal contoh Nabi. Ya, seperti itu. Saya ibu-ibu umur 37 tahun memiliki tekanan rendah selalu di 90 sampai 80 atau 90/70. Apa perbedaan tekanan darah rendah sama darah rendah? Tekanan darah rendah ya ini yang ibu sampaikan ini, tekanan darahnya rendah. Gara-gara apa? Wallahualam, saya gak tahu apa, karena penyebabnya memang banyak tidak diketahui setahu saya. Nanti coba browsing aja. Tapi biasanya kalau saya menyarankan orang-orang yang tekanan darahnya rendah, itu saya lebih menyarankan mereka atau menaikkan asupan garam. Naikkan asupan garam. Resalt ya, sea salt gitu, atau garam Himalaya itu naikkan asupannya. Berapa banyak? Kalau yang saya baca, yang saya pahami, sehingga saya itu kita bisa sampai 250 miligram sehari. Naikin. Ya. Dan kurangi makanan-makanan yang bisa berpotensi untuk menurunkan dia. Kayak orang darah rendah, jangan terlalu banyak makan buah. Buah-buahan yang banyak airnya jangan. Orang darah rendah jangan makan seledri, turun nanti darahnya. Ya, jadi kita yang mulai paham badan kita. Jadi orang darah rendah itu cocoknya makan apa, minum apa yang hangat, yang pedes. Ya, termasuk juga dengan yang tadi saya katakan yang garam-garaman tadi. Azoospermia sudah pernah saya bahas di IG, nanti dilihat. Ya, azoospermia itu spermanya gak ada atau apa. Jadi gini, teman-teman yang promil nih saran saya. Pertama, serahkanlah semua sama Allah, jangan cemas gitu loh. Kalau memang Allah kasih rezeki untuk dapat anak, pasti Allah kasih rezeki gitu loh. Jangan dikit-dikit cemaskan, karena cemas itu akan menurunkan imunitas Anda. Itu kata kuncinya, ya. Nabi Zakaria umurnya berapa ketika dikasih anak sama Allah? 100 tahun loh. 100 atau 90 tahun selalu seperti itu. Istrinya umur 70 udah menopause. Allah kasih aja gitu kan. Dan kata Nabi Zakaria dalam surahnya, saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah gitu kan. Jadi kita tuh sekarangnya seringnya apa? Tergesa-gesa. Nyampah sekian tahun badannya, minta langsung cepat. Gak bisa gitu gitu loh. Sadarilah kita berapa tahun kita zolim dengan badan kita. Sekarang Allah kasih kayak begini teguran, langsung minta cepat-cepat instan. Gitu loh. Ya. Semua bisa insya Allah. Ya. Meskipun teorinya mengatakan begini, tapi Allah kalau berkehendak lain cerita. Nah, untuk mengatakan jika Allah berkehendak ini butuh iman. Butuh iman, Mbak Bu. Gak sesederhana itu. Makanya dekatkan diri sama Allah. Itu Hasan Al-Basri ketika banyak orang tanya konsul ke beliau sebagai seorang ulama zaman tabiin dulu, itu orang tanya, ada yang susah punya keturunan, perbanyak istighfar. Ada yang bisnisnya gak jalan, perbanyak. Itu aja kata beliau. Orang soleh itu dikit yang diucapkan, tapi maknanya luar biasa gitu kan. Begitu. Kalau kita ini banyak diucapkan, tapi maknanya gak terlalu banyak gitu. Kalau sampai pada titik itu, maka nanti doanya cuma satu. Maka kenapa doa sapu jagat ya, Robbana atina, begitu semua. Promil masuk bagian dari itu. Gitu loh. Jadi kalau kita udah sampai pada makom itu, maka gak banyak-banyak ngomong sama Allah. Minta sama Allah itu diminta apa? Cinta, ampunan, rahmat, maaf, itu aja. Kalau Allah udah, maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau engkau sudah merasa dosamu berlimpah luar biasa, dan kau tahu mana lagi yang kau minta ampun sama Allah, ya mau diminta ampunnya mana, maka sudah istighfar aja lah. Itu ulama bilang begitu. Ya. Saya hobi olahraga, gym. Untuk memenuhi asupan protein harian, saya minum susu bubuk kedelai. Apakah berefek estrogenik? Iya. Ganti sama almond aja, Pak. Atau pistachio atau walnut, bisa. Jangan pakai kedelai. Ya. Sebab nanti kalau Anda stop, nanti bahaya. Dia akan minta asupan. Jadi dia akan bikin kecanduan terus. Jadi saran saya jangan makan itu. Termasuk produk berbasiskan dairy. Kalau orang-orang gym itu kan biasanya dairy itu kan berbasiskan susu sapi itu loh. Sebaiknya diganti sama susu nabati aja. Apakah tempe berbeda dengan susu bubuk kedelai? Beda. Tempe itu difermentasi, susu enggak. Jadi semua yang difermentasi bagus. Jadi kalau saya katakan kedelai tadi tidak baik kalau kita konsumsi terus-menerus, beda cerita sama tempe, karena tempe difermentasi. Cuman yang perlu Anda cermati adalah tidak semua kedelai itu baik. Karena ada beberapa jenis kedelai yang masuk ke Indonesia itu kategorinya kedelai yang sudah diubah genetiknya. Ya, jadi hati-hati saja. Apakah makannya disarankan untuk ibu hamil? Karena menurut yang saya diberitahu bahwa setiap harinya saya harus makan bayam 5 ikat. Woi, banyak betul. Bayam 5 ikat banyak loh. Orang hamil, ibu-ibu yang bertanya ini, saya katakan gini. Sekarang kan zaman gampang ya, Anda cari akses informasi itu gampang. Lihat aja trimester pertama butuhnya apa, trimester kedua apa, trimester ketiga apa, dan cari bahan alami yang Allah ciptakan apa. Kan gitu. Jadi misalkan Anda lagi hamil nih, maka biasanya ceritanya kan asam folat, besi, gitu-gitu kan. Maka asam folat dapat dari mana? Zaitun ada, kurma ada, madu ada. Maka saya sering sampaikan, bagi yang sudah hamil, sudah positif hamil, jangan putus madu 1 sendok, zaitun 1 sendok, kurma 7 butir, sampai lahiran. Cukup kebutuhan di situ ada semua. Nanti bidannya kan jualan madu gitu. Gak usah jualan lagi tablet besi gitu kan. Besinya ada gak? Ada pada kurma kan ada besi. Asupan yang lain butuh gak? Butuh. Nah cuman kata kuncinya Pak, Anda harus ukur. Ukurnya apa? Jadi ukur berat badan Anda, berat janin. Kalau seimbang bagus ya berarti benar nih. Kalau kebanyakan biasa jadi kebanyakan ngemil, kalau gak kebanyakan karbo. Ibu hamil itu kan kadang-kadang trimester pertama sudah kelebihan berat badan. Gara-gara apa? Ngemil. Ngemilnya kebanyakan gula gak? Gula lagi gitu kan. It's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat Anda berlemak, tapi it's sugar, gula, ya seperti itu. Bukan tentang bahan kimia yang masuk ke badan kita. Pertanyaan, apakah ada pengganti dari sabun, sampo? Banyak kok sekarang yang jual. Ya, banyak. Sabun-sabun yang gak banyak bahan kimia juga ada. Green cosmetic itu sudah mulai menjalar sekarang. Ya. Dan paling penting sebenarnya, kalau teman-teman lihat, sekarang banyak bikin pelatihan sabun. Anda bisa bikin kok di rumah sendirian. Saya punya teman dia ngelatih bikin sabun dan sabunnya itu enggak banyak bahan kimianya. Ya. Termasuk yang kita share di JSR Store itu juga sabun enggak ada bahan kimia, enggak ada SLS, enggak ada apa, enggak ada. Tapi itu Anda bisa bikin sendiri gitu loh. Kalau mau, dan itu bahan modal 500.000 bisa untuk sabun setahun. Coba. Kalau mau dijual bisa. Dan itu polanya sama kayak bikin sampo, cuman kan ujung-ujungnya ada orang memang pengen jadi customer daripada jadi produsen. Ada orang memang pengennya beli aja, saya gak mau bikin gitu. Akhirnya peluang ini ambil lah saya katakan. Saya punya teman di Bekasi, ibu siapa nama itu. Dia tuh kulit dia, anak dia, semua keluarga dia sensitif luar biasa. Kan dia bikin sampo sendiri di rumah. Bagus banget sabunnya, cantik, wangi gitu. Dan gak banyak bahan kimianya. Sampo juga segi seperti itulah. Jadi kalau kita udah ngerti konsep ini, maka nanti bisa jadi kita banyak pengiritan yang kita bisa lakukan nanti ya. Mana lagi? Ada ini dok. Oh masih banyak. Nanti sampai 11.40. Oh 11.40. Ya, baru kita closing. Tiba-tiba lelah. Gak lah, gak boleh. Kalau kata guru saya itu, sebagaimana orang yang pergi clubbing diskotik itu gak habis-habis semalaman mereka menikmati itu, begitu juga dengan ibadah. Ibadah terus bikin candu gitu loh. Jadi kalau kita belum merasakan nikmatnya sholat, baca Quran, sodako, berarti belum candu kita sama itu. Sedangkan orang di sana ngebir, alkohol, maaf, zina, segala macam, dia candu luar biasa. bisa bermalam-malaman, semalaman bisa dengerin musik kayak begitu, kok kita gak bisa berlama-lama doa sih? Ya, mudah-mudahan nyinggung supaya kita nanti sering itu doa cepet-cepetnya. Doa aja minta cepet-cepet gitu kan, padahal kita lagi ngomong sama Allah gitu. Ya, jadi gak capek, itu cuman itu aja lah, main-main saja. Jadi ini sudah deh kayaknya. Ini sudah ya? Sudah. Ini udah. Bagaimana mengatasi seorang yang sering mengantuk padahal waktu jam-jam tidurnya sudah teratur dan makan pun tidak terlalu banyak? Kemungkinan besar, kalau sepengetahuan saya, kemungkinan besar adalah masalah di perutnya. Yang pertama itu. Kemungkinan kedua, orang ini lack of exercise. Lack of exercise itu jarang bergerak. Ya. Dan kalau beliau mengatakan makan tidak terlalu banyak, saya pengen tahu yang dimakan apa dulu. Karena kalau dimakan karbo lagi, sama juga bohong meskipun gak banyak. Ada beberapa orang yang sangat sensitif dengan begituan. Jadi misalkan dia makan nasi sedikit, nasi satu centong gitu kan, langsung tuh bereaksi badannya. Terutama Anda yang sudah mulai hidup clean ya, hidup bersih badan, masih hidup bersih maksudnya Anda gak banyak nyampah lagi, itu biasanya kalau nyampah sedikit sudah ngomel badannya. Biasanya begitu. Ya, jadi polanya gimana? Bisa Anda mulai dari ngeriset. Ngeriset dengan cara apa? Coba ikutin 7 days challenge. Ada tuh, coba diikutin itu. Ya, itu ngeriset semua itu biasanya. 7 days challenge yang pertama sama yang kedua. Hubungan dengan totok punggung. Saya terapis topung, ingin sehat. Apa ini? Mungkin dia pernah jadi dokter kali. Enggak, tulisannya enggak bisa dibaca. Topung ya bagus-bagus saja. Ya, totok punggung itu. Semua yang terapi yang berkaitan dengan massage bagus, kerjain aja. Ya, totok punggung, refleksi, bekam, kerjain aja. Karena itu bagian dari menstimulus saraf. Jadi karena memang kita punya otak sama usus berkomunikasi dengan banyak jalur. Salah satu komunikasi tadi adalah dengan cara apa? Saraf. Jadi saraf itu bisa dengan cara salah satu bergerak, pijetan itu bagus. Ya, maka kalau boleh dirutinkan, rutinkan aja. Apapun lah, totok punggung, bekam, tapi yang benar gitu ya. Dalam artian bukan cuman pencet-pencet doang, tapi gak ngerti apa yang dipencet gitu kan. Harus tahu ilmunya juga. Tiga menit lagi. Kalau beras merah atau beras hitam dicampur dengan beras putih dengan perbandingan 3:1, boleh gak? Boleh, suka-suka Anda aja lah. Kan tidak ada yang melarang. Silakan aja. Ya. Kenapa harus pakai beras putih? Pertanyaan saya, kenapa harus pakai beras putih kalau beras merah dan hitam jauh lebih banyak nutrisinya gitu loh. Ya, kalau sudah dapat yang terbaik nutrisinya, kenapa harus ngedowngrade? Gak usah. Kecuali memang ada pertimbangan, gak bisa makan karena memang misalkan gak terbiasa, itu mungkin lain cerita. Silakan aja tambahan. Cuman beras putih pun saran saya, jangan beras yang wangi banget atau mungkin putih banget. Jangan. Cari beras yang masih kuning-kuning, the brown rice itu, lah, itu lebih baik. Dan semua kan berkaitan dengan kebiasaan. Kalau kita udah biasa, misalkan bahkan beras merah, beras hitam atau beras coklat segala macam, ya kita akan seperti itu terus gitu kan. Orang Indonesia kan kebiasaan makan beras, makan nasi gitu kan. Kalau diubah sedikit sebenarnya bisa, ya seperti itu. Terakhir. Bagaimana mensiasati suami yang bekerjanya justru jam 19 sampai jam 2 pagi? Ibu banyak-banyak berdoa sama Allah supaya suaminya dapat kerja yang pagi. Ya. Karena kerja malam, frankly speaking, gak bagus. Jujurnya gak bagus. Olahraga malam tidak bagus. Olahraga itu kapan? Waktu matahari terbit. Kenapa bisa dikatakan? Karena memang hormonnya bekerja malam sama siang beda. Ya, jadi waktu malam istirahat. Waja'alna laila libasa, kata Allah. Jadi kami jadikan malam sebagai istirahat. Jadi waktu malam ngapain? Istirahat. Kalau dapat kerja kayak begitu, ya gak apa-apa. Karena memang cari nafkah, gak apa-apa. Tapi cari polanya supaya nanti bisa dapat kerja yang itu. Atau kalau lebih baik, saran saya, cuma mulai berpikir untuk wirausaha jualan. Itu lebih baik. Jadi bisa ngatur waktu. Ya. Seperti. Saya punya restoran, tapi gak di Jakarta. Suatu hari, cerita sedikit, ya, manajer saya ini keluar. Baru sebulan yang lalu, manajernya keluar. Dia orangnya baik, soleh. Saya tahu dia orang anak hajian gitu kan, subhanallah. Dia ngelamar ke satu perusahaan besar yang sekarang masuk di sana gitu kan. Dengan PD-nya dia minta maaf bla bla sama saya gitu kan. Emang saya sangat sangat menjagokan dia gitu kan secara akhlaknya. Singkat ceritanya, masuklah dia sebulan ke sana. Di tempat saya, di restoran saya itu waktu sholat wajib berhenti. Laki terutama, datang ke masjid, pergi masjid di situ. Dia pergilah ke perusahaan yang baru itu. Belum ada sebulan dia minta balik. Kenapa? dia tidak merasakan kedamaian, gak bisa sholat, susah, apa susah, semua susah. Gitu Pak Bu. Yang berharga tuh justru malah waktu kita bersama Allah sebenarnya. Gak apa-apa punya gaji 3-4 juta misalkan gitu kan, tapi kita berdua-duaan kita sama Allah jauh lebih baik, itu jauh lebih kita ambil pilihan itu daripada gaji banyak tapi harus pakai rok mini misalkan, atau mungkin jauh dari peradaban Islam gitu kan, gak bisa ngaji, gak bisa ikut kajian, ngapain begituan. Dan bagi Allah tuh mudah ngubahnya kalau kita sungguh-sungguh gitu loh ya. Kalau kita sungguh-sungguh bagi Allah mudah. Misalkan, maaf ibu yang bertanya tadi, misalkan kalau Anda misalkan berdoa sungguh-sungguh minta sama Allah, maka waktu bersama suami di malam hari kan lebih banyak, bisa berjuang bersama di malam-malam hari ya, berjuang, you know lah, berjuang, perjuang suami istri itu seperti itulah malam-malam. Yang belum nikah gak usah paham, ada perjuangannya. Ya, gitu ya, kalau pagi-pagiin capek, pulang-pulang udah capek gitu kan, seperti itu. Jadi semua mungkin-mungkin saja bagi Allah. Yang kita butuhkan apa? Iman, teman sekalian ya. Seperti itu mungkin, dan mohon maaf kalau ada yang salah dan apa saya sampaikan, saya kira mungkin cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kajian saya ini teman-teman sekalian bukan untuk cuman ditulis tapi dipraktikkan. Ya. Kalau Anda sekarang mungkin mukanya masih bulat, cobalah disegiin dikit lah gitu kan. Kayak banyak lihat ibu-ibu yang mukanya bulat gitu sini kan. Bapak-bapak juga banyak sih. Dipersegiin karena dulunya kan persegi gitu kan. Coba lihat wajah Anda zaman SMA atau kuliah gitu kan, cakep gitu kan. Ramping gitu kan, kok sekarang jadi begini. Ya, gitu mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah jadikan majelis kita menjadi majelis atau tambahan kebaikan untuk kita semua ya. Dan semoga Allah jadikan sebagai semangat kita lagi untuk mengejar Allah dan memperbanyak lagi sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.